Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Langsung saja sekarang kita masuk kepada bab yang ke-41 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia itu Kitabut Tauhid. Babu al-Wahid wal Arba'un. Bab yang ke-41 yaitu babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka menetapkan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kafir. Pada bab yang mulia ini insyaallah hanya ada dua poin yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitab at-tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid. Kemudian yang kedua adalah bayanud dalil, penjelasan dalil, dan di antara bentuk contoh-contoh kufur nikmat yang disebutkan oleh para ulama salaf terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan, yang dijadikan sebagai judul bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadal bab di kitab at-tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid Syarah Kitab at-tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Syekh. Beliau mengatakan, hadal bab minal abwabil azimah. Bab ini adalah termasuk dari bab-bab yang sangat agung yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitab at-tauhid, terkhusus pada zaman ini. Terkhusus pada zaman ini, li syiddatil hajati ilaihi, yang memang kita ini sangat butuh untuk mengetahui apa-apa yang nanti insyaAllah akan beliau jelaskan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam babnya ini memberikan judul, yaitu firman Allah Ta'ala, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka menetapkan nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mengingkari nikmat Allah dengan kekafiran. Wa aktsaruhumul kafirun. Ya. Dan di antara bentuk dari ingkar nikmat, mengingkari nikmat adalah menyandarkan ya nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwasanya segala nikmat itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk itu hanya sebagai perantara. Ya, sebagai perantara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kufur nikmat adalah seseorang dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dia lebih mengutamakan makhluk yang dia hanya sekedar sebagai perantara mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa terima kasihnya ini lebih tinggi ya dibandingkan terima kasihnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kewajiban bagi seorang hamba ya, dia harus mengetahui bahwasanya seluruh nikmat adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa-apa yang kalian dapatkan dari nikmat-nikmat faminallah, maka sesungguhnya nikmat tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. adapun makhluk ataupun yang selainnya, pabrik-pabrik ataupun yang lainnya misalnya, ini hanyalah sebagai perantara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa annaka malat tauhidi, dan bahwasanya ya kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang la yakunu illa bi idafati kulli ni'matin ila Allah. Ya, tidaklah mungkin terrealisasi kecuali dengan menyandarkan seluruh nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sempurna tauhidnya, ya, maka dia menyandarkan seluruh nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hatinya, baik lisannya maupun anggota badannya. Wa anna idafatan ni'am, dan bahwasanya menyandarkan nikmat ila ghairillahi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, naqsun fi kamalit tauhidi. Maka hal ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi seseorang tatkala dia menyandarkan ya nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini ya dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kalau ternafikan kesempurnaan tauhid, maka bagi orang ini tidak diharapkan untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan bentuk dari menyandarkan ya nikmat kepada selain Allah itu bentuknya sangat banyak, sebagaimana nanti insyaallah dicontohkan oleh para ulama ya terkait dengan bab yang insyaallah kita akan jelaskan ini. Kemudian di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, Syaikh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hubungan bab ini dengan kitab tauhid dari dua sisi. Bahwasanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah ini adalah bentuk mengurangi kesempurnaan tauhid pada diri seseorang, ima dari sisi tauhid rububiyah atau ima dari sisi tauhid uluhiyah. Jadi seseorang yang dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan kekurangan dia, pemahaman dia ya terkait dengan tauhid rububiyah, dan pemahaman dia terkait dengan tauhid uluhiyah. Kalau dari sisi rububiyahnya adalah dia menyandarkan ya nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara tadi kita sudah pahami semua yang memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nikmat adalah termasuk dari af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tauhid rububiyah. Adapun yang menunjukkan akan kekurangan di dalam tauhid uluhiyah, ya, seseorang yang dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah, berarti dia tidak menegakkan ya kewajiban dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur ini bagian daripada ibadah. Ya, maka tatkala seseorang dia ya menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur ini termasuk dari ibadah, dan ibadah adalah bagian dari tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, ya seseorang itu dikatakan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan jika terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, hatinya bersyukur. Bagaimana bentuk hatinya bersyukur? Yaitu dia ya meyakini bahwasanya segala nikmat yang datang pada dirinya, yang dia dapatkan, ini hakikatnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk hanya sekedar perantara saja dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lisannya bersyukur kepada Allah. Ya, tatkala dia mendapatkan nikmat, yang pertama dia kali ucapkan adalah Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang nanti dicontohkan oleh seorang ulama, Al-Mujahid. Ya, di antara contohnya adalah ya seseorang mengatakan hadza mali waristuhu an abai. Harta ini ya saya dapatkan, harta saya ini saya dapatkan dari warisan bapak-bapak saya. Ya, tatkala dia mendapatkan nikmat berupa warisan, dia langsung sandarkan berupa harta, dia langsung sandarkan kepada siapa? Kepada warisan. Ya, selayaknya tatkala kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan hadza min fadlillah, alhamdulillah ini adalah merupakan keutamaan Allah, hadza min rizqillah, ada termasuk dari rezeki Allah dengan sebab saya mendapatkan warisan. Yang seharusnya yang lebih kita ucapkan seperti itu. Ya, kita sandarkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langsung masuk ke dalam penjelasan dalil. Dan di antara bentuk atau contoh-contoh kufur nikmat yang disebutkan oleh ulama salaf yang terkait dengan perkataan-perkataan yang banyak sekali diucapkan oleh manusia, yang di dalam perkataan-perkataan tersebut ada unsur penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum asal dari menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah syirkun asgar. Hukum asalnya adalah syirik asgar, dengan catatan jika dia masih meyakini bahwasanya memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kenapa hukum asalnya adalah syirik asgar? Karena di dalamnya ada unsur penyandaran kepada sebab. Ya, sebagaimana telah kita pahami ya di pada bab yang ketujuh yang insyaallah pernah dijelaskan oleh Ustaz Said, ya, tatkala kita ini mengambil suatu sebab, maka tidak boleh tidak harus terkumpul tiga syarat. Salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, mesti terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ini kaidah yang benar-benar harus kita pahami. Ya, seseorang yang tidak paham masalah kaidah ini, kaidah yang penting dalam pengambilan sebab, kemungkinan besar akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Seperti orang-orang yang memakai jimat, seperti orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman mereka di dalam kaidah yang sangat penting yang terkait dengan pengambilan suatu sebab. Sebagaimana telah kita pahami bersama, yang pertama harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua tidak boleh bersandar kepada sebab. Dan yang ketiga meyakini bahwasanya ya sebab itu tidaklah berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Seseorang yang tidak terpenuhi syarat yang pertama, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asgar, mengambil sebab yang tidak terbukti secara syar'i dan qadari, syirkun asgar. Makanya hukum asal dari tamimah atau jimat adalah syirik asgar. Kenapa syirik asgar? Karena berarti dia telah mengambil suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian yang kedua, apabila tidak terpenuhi syarat yang kedua, dia bersandar kepada sebab, maka hukumnya syirik asgar. Seperti orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ini ada unsur penyandaran dia kepada sebab. Maka hukum asal dari menyandarkan nikmat kepada selain Allah adalah syirkun asgar. Adapun yang ketiga, kalau tidak terpenuhi syarat yang ketiga, dia meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Seperti orang yang memakai jimat, dia meyakini jimat inilah yang menolongnya, yang memberikan pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya syirik akbar. Ya. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin dijadikan judul bab adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 83. Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallah ay ya'tarifuna bi anna ni'ama kullaha min indillah. Ya, mereka menetapkan, mengakui di dalam hati-hati mereka bahwasanya nikmat-nikmat seluruhnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tsumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut, ya, dengan bentuk baik, dengan bentuk perbuatan-perbuatan mereka, ya, bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, wadzalika bi af'alihim al-qabiha, yaitu dengan perbuatan-perbuatan mereka yang sangat jelek, ya, dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perkataan hada bisyafaati alihatina. Ya, orang-orang kufar Quraisy zaman dahulu, ya, tatkala mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan hada nikmat ini bisyafaati alihatina, dengan sebab syafaat sesembahan-sesembahan kita. Tatkala mereka melakukan kesyirikan, mereka beribadah kepada berhala-berhala, kemudian mereka dapat nikmat kepada dari Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya dengan bentuk mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan bahwasanya nikmat-nikmat ini adalah berkat syafaat sesembahan-sesembahan kami. Ya, mereka menyangka tatkala beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka menyangka itu adalah merupakan sebab Allah memberikan nikmat kepada diri mereka. Atau perkataan bahwasanya harta ini adalah dari bapak-bapak atau kakak atau kakek nenek moyang saya ataupun yang semisalnya. Wa aktsaruhum ay kulluhum, dan kebanyakan dari mereka al-kafirun, yaitu mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Qala Mujahid, berkata Mujahid, yang beliau termasuk dari imam mufassirin pada kalangan tabi'in, yang beliau termasuk dari muridnya Ibnu Abbas, yang di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya beliau belajar langsung kepada Ibnu Abbas. Setiap selesai satu ayat beliau diam dan bertanya kepada Ibnu Abbas apa tafsirnya dari ayat tersebut. Setiap ayat beliau baca, kemudian beliau bertanya tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Oleh karena itulah berkata Sufyan Al-Thawri, "Idza ja'aka at-tafsiru an Mujahid fahasbuka." Maka apabila datang kepada kalian tafsir dari Mujahid, maka cukup bagi kamu. Ya. Walaupun hakikatnya yang namanya manusia maka tidak maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Mujahid wa huwa qaulur rajul, yaitu perkataan seorang laki-laki. Di sini katakan qaulur rajul, perkataan seorang laki-laki, ya, tidak menafikan juga termasuk dari perkataan seorang perempuan, yang dia mengatakan hadza mali waristuhu an abai, harta ini, harta saya ini saya dapatkan dari warisan bapak-bapak saya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid, ya, zahiru hadhil kalimah annahu la syai'a fiha, zahir dari perkataan ini annahu la syai'a fiha, sebenarnya tidak mengapa, dengan catatan jika, ya, orang yang mengucapkannya ini hanya memaksudkan dari ucapannya sebagai khobar semata. Kalau kita ambil kesimpulan hukum mengucapkan ini mungkin ada dua, boleh, ya, jika dia mengucapkannya hanya sebagai khobar. Beliau mencontohkan seperti seseorang berkata, ya, tatkala ditanya oleh orang lain, ya, dari mana kamu mendapatkan rumah ini? Kemudian dia langsung mengatakan, oh, ini saya dapatkan dari warisan bapak saya. Kebetulan saya anak bontot, biasanya anak bontot itu dapat warisan rumah. Ya, seperti itu biasanya orang-orang kita di sini. Ya, misalnya, kalau dia ucapkan ini hanya sebagai khobar saja, maka kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin tidak mengapa. Walaupun, ya, sebaiknya terlebih dahulu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ini dengan sebab mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin pada bab yang selanjutnya, dari perkataan-perkataan yang ada kemungkinan ihtimalnya, ya, kemungkinan ihtimal mengandung kesyirikan, maka sebaiknya perkataan-perkataan tersebut dijauhkan. Walaupun mungkin ada bolehnya, seperti perkataan seperti ini, dia boleh. Ya, jika apa? Jika dalam sekedar khobar saja. Atau nanti kita membahas tatkala membahas perkataan babu maja'a fil lau, ya, tentang hukum perkataan lau. Ini ada yang dibolehkan. Tapi sebaiknya perkataan-perkataan yang seperti ini kita jauhkan. Ya. Seandainya terpaksa kita untuk mengatakan seperti ini, maka terlebih dahulu kita sandarkan nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun warisan itu hanya sebagai sebab semata. Kemudian beliau mengatakan, lakin, akan tetapi yang diinginkan oleh Mujahid, ya, yang diinginkan oleh Mujahid di sini di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, adalah sang pengucapnya menyandarkan kepemilikan hartanya kepada sebab. Ya, menyandarkan kepemilikan hartanya kepada sebab, yaitu warisan, dan melupakan sang pencipta sebab. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya seperti ini, ente dari mana nih misalnya mobil ini? Oh, warisan. Kalau enggak warisan saya enggak bakalan punya yang kayak gini misalnya. Ya, dari laganya, ya, dari ucapannya, secara zahirnya apa? Dia menyandarkannya kepada sebab. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza nau'u syirkin. Maka yang seperti ini adalah termasuk dari jenis kesirikan, dan sekali lagi kesirikannya adalah kesirikan yang asghar, ya, kecuali kalau dia meyakini bahwasanya harta itu semata-mata memang dari warisan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka terjerumuslah orang ini ke dalam kesirikan yang akbar. Kemudian waqala Aun Ibnu Abdullah, dan berkata Aun Ibnu Abdullah, yaquluna, yaitu mereka mengatakan, laula fulanun lam yakun kada, laula fulanun lam yakun kada. Seandainya bukan karena fulan, tentu tidak akan terjadi yang demikian itu. Seandainya kalau bukan karena Ustaz fulan, tentunya dakwah salaf tidak akan berkembang di Jogja ini, ataupun perkataan yang semisalnya. Bagaimanakah hukum perkataan yang seperti ini? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wa hadzal kaun qaul min qa'ilihi fihi tafsil. Adapun hukum dari perkataan ini, hukumnya terperinci. Ya, antum nanti bisa lihat di dalam kitab Qaulul Mufid. Pada kitab ana ini halaman 498. Ya, 498 sampai 499. Yang pertama, in arada bihi al-khabar wa kana al-khabaru sidqan mutabiqan lil waqi fa hadha la ba'sa bihi. Jika sang pengucapnya menginginkan dari ucapan itu hanya sekedar khabar saja, dan khabarnya ini adalah khabar yang jujur, yang sesuai dengan kenyataan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kalau tidak ada fulan, tadi mungkin saya sudah terlambat kajian. Misalnya, tumben kok antum biasanya terlambat kajian. Oh, tadi ketemu si fulan diboncengin. Kalau enggak ada fulan mungkin saya sudah terlambat. Dia hanya sebagai apa? Sebagai khabar saja. Ya, dan khabarnya adalah khabar yang jujur, yang benar, yang sesuai dengan kenyataan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua, wa in arada biha as-sabab. Jika sang pengucapnya menginginkan dari perkataan itu, dia menjadikan si fulan ini sebagai sebab terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, falidzalika thalathu halatin. Maka ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, ayakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan. Apabila sebabnya tersebut adalah sebab yang khafi, yang samar, yang tidak memberikan pengaruh secara mutlak, hanya katanya dan katanya saja, ya, maka seperti ini hukumnya syirkun akbar. Seperti perkataan seseorang, laulal wali fulani ma hasala kada wa kada. Seandainya tidak ada wali fulan, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Seandainya tidak ada Mbah Petruk penunggu Gunung Merapi, ya, tentu Gunung Merapi sudah hancur dari dulu misalnya. Yang menjadikan dia sebagai sebab yang khafi, yang samar, yang tidak memberikan pengaruh sedikit pun, maka ini hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian yang kedua, ayudifahu ila sababin sahihin. Dia menyandarkannya kepada sebab yang sahih, ya. Yang sebab ini tetap di dalam syariat, dalam artian sesuai dengan terbukti secara syar'i maupun hissi maupun qadari, maka hal ini boleh. Jika dia menyandarkan sebabnya kepada sebab yang sahih, yang zahir, ya, terbukti secara syar'i maupun qadari, maka ini boleh, tapi enggak sembarangan boleh, bisyartin, dengan syarat tidak meyakini bahwasanya sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya dan juga tidak bersandar kepada sebab tersebut, tapi dia tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana ulangi lagi, yang kedua ini dia menginginkan sang pengucap ini menyandarkan kepada si fulannya ini, ya, ternyata fulan ini adalah sebab yang sahih, terbukti secara syar'i maupun qadari, maka ini boleh, tapi dengan catatan, dengan syarat, ya, sang pengucapnya meyakini bahwasanya sebab tersebut tidaklah berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meyakini sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya, dan juga dia tidak melupakan sang pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan akan hal ini, ya, beliau berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pamannya Abi Thalib. Tatkala para sahabat bertanya tentang keadaannya Abu Thalib nanti di akhirat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula ana, kata beliau, la kana fid darkil asfali minan nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Seandainya bukan karena saya, lakana niscaya dia, yaitu Abu Thalib, berada pada kerak api neraka yang paling bawah. Dasarnya api neraka. Sementara kita pahami bersama, ya, tidak ada keraguan pada diri kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling jauh dari berbuat syirik. Jadi enggak mungkin perkataan beliau ini adalah perkataan yang syirik, karena beliau adalah manusia yang paling bertauhid dan yang paling jauh dari melakukan kesyirikan. Ya, beliau mengatakan seperti ini memang terbukti secara syar'i. Ya, beliau dapat memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya Abu Thalib, yaitu berupa keringanan adab yang dia dipakaikan sendal, ya, alaihi na'lani yaqli minha dimaghahu. Dia dipakaikan dua sendal yang menyebabkan otaknya mendidih. La yara, kata beliau, anna ahadan asyaddu minhu adaban. Dan Abu Thalib tidak melihat ada seseorang yang lebih keras siksanya dibandingkan dirinya. Kenapa? Karena li'annahu law yara, karena seandainya dia bisa melihat ada orang yang lebih keras siksaannya dibandingkan diri dia atau yang semisalnya, mungkin dia akan merasa, oh, ternyata ada yang lebih ringan dari saya. Ah, saya masih seperti ini. Ada orang yang masih lebih keras. Jadi rasa siksaannya mungkin agak berkurang tatkala dia melihat ada orang yang semisal atau yang lebih keras siksaannya. Tapi sebagai bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, Abu Thalib ini tidak melihat seorang pun yang lebih keras siksaannya dibandingkan dia. Ya, Abu Thalib tetap merasa bahwasanya dia adalah manusia yang paling keras siksaannya. Kenapa? Karena dia tidak melihat orang yang lebih keras siksaannya dibandingkan dirinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu menyandarkan kepada sebab yang zahir. Ya, sang pengucapnya menyandarkan sikulan ini kepada sebab yang zahir, akan tetapi sebabnya ini tidak terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Ya, dia menyandarkan kepada sebab yang zahir, akan tetapi sebab tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Seperti orang-orang yang mereka memakai jimat misalnya. Ya, kalau di rumahnya dipasang jimat, ya, dipasang di depan pintunya tulisan-tulisan dari Pak Iyainya, ya. Kemudian misalnya ada kejadian maling, kemudian ternyata bangun semua, kemudian malingnya apa? Malingnya kabur, dia mengatakan, "Oh, kalau enggak ada jimat ini, tentu malingnya sudah masuk ke dalam rumah." Ya, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirkun asghar. Dia menyandar kepada sebab yang zahir, namun sebab tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Wa qala Ibnu Qutaibah. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, berkata Ibnu Qutaibah, yaquluna, yaitu mereka mengatakan, orang-orang kafir yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, hada bisyafaati alihatina. Ya, nikmat-nikmat tersebut dengan sebab syafaat-syafaat dari sesembahan-sesembahan kami. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, ai annal kufara, bahwasanya orang-orang kafir, ya, jika Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan suatu nikmat seperti turunnya hujan atau perdagangan yang untung atau yang semisalnya, yuqiruna bi annallahu alladhi razaqakum bidzalika ni'am, ya, kemudian mereka, ya, mereka dan mereka menetapkan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada mereka nikmat nikmat tersebut, tsumma yunkirunaha, ya, kemudian mereka mengingkarinya dengan perkataan mereka, razaqana dzalika bisyafaati alihatina, Allah memberikan rezeki kepada kita ini dengan sebab syafaat dari sesembahan-sesembahan kita. Fa haula'i, mereka ini akhbathu mimman sabaqahum, adalah orang-orang yang lebih jelek dari orang-orang sebelum mereka. Ya, sebelum mereka. Li'annahum musyrikuna ya'buduna ghairallahi. Dikarenakan mereka melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengatakan bahwasanya nikmat ini adalah dengan sebab syafaat-syafaat sesembahan mereka. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ini, di dalamnya terdapat dua unsur kebatilan. Tatkala seseorang seperti orang musyrikin ataupun orang-orang yang semisal dengan mereka, ya, tatkala mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok mereka menyandarkan dari perbuatan syirik mereka, maka dari bentuk ini di dalamnya ada dua kerusakan. Yang pertama adalah asyirku bihadil asnam. Yang pertama kerusakannya adalah dia melakukan kesyirikan kepada berhala tersebut. Kemudian yang kedua adalah dia menetapkan suatu sebab ghairus sahihin, sebab yang tidak sahih. Sebab yang tidak dibenarkan secara syar'i. Dan ini pun mungkin ya terjadi oleh orang-orang zaman sekarang. Seperti mungkin orang-orang yang sedekah laut agar mendapatkan panen ikan yang banyak, atau sedekah bumi, ataupun yang semisalnya, ya tatkala mereka berkurban untuk selain Allah, untuk Nyi Roro Kidul, ataupun yang semisalnya penunggu ini dan penunggu itu, ya, kemudian tatkala mereka mendapatkan nikmat dari Allah, mereka menyangka bahwasanya nikmat tersebut dengan sebab perbuatan mereka, kesirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini ya terjadi di antara kita, di antara masyarakat di sekitar kita, yang menyandarkan nikmat dari perbuatan syirik mereka. Tatkala mereka sedekah laut apa yang semisalnya, kemudian Allah memberikan nikmat kepada mereka, ya, mereka menetapkan itu nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka memiliki keyakinan hal tersebut disebabkan karena kesyirikan yang mereka lakukan. Maka ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada dua unsur kerusakan. Yang pertama adalah kesyirikan yang mereka lakukan, kemudian yang kedua adalah mereka menetapkan suatu sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian perkataan yang selanjutnya, qala Abu'l-Abbas. Abu'l-Abbas ini adalah maksudnya adalah kunyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah hadis Zaid bin Khalid, ya, ini sudah pembahasannya sudah berlalu sebenarnya, ya, tentang al-istisqa bil anwa, menyandarkan hujan kepada bintang. Jadi di antara bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah menyandarkan hujan kepada bintang. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'min mu'minun bi wa kafirun. Ya, bahwasanya pada pagi hari ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amman qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Adapun orang yang mereka tatkala selesai turunnya hujan, dia mengatakan ini adalah merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan telah mengingkari bintang-bintang. Wa amman qala mutirna bi nau'i kada wa kada. Dan adapun orang yang mengatakan kami telah diturunkan hujan dengan bintang ini dan bintang itu, fadzalika, maka yang demikian itu kafirun bi, berarti dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada al-kawakib. Adapun pembahasan menyandarkan hujan kepada bintang, ya, sedikit kita murojaah, hukumnya ada tiga sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin. Yang pertama adalah syirkun akbar, yang kedua adalah syirkun asghar, dan yang ketiga adalah boleh. Yang syirkun akbar ada dua bentuk. Yang pertama adalah dia berdoa kepada bintang agar turun hujan. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan adalah bintang. Ini yang syirik akbar. Adapun yang syirik asghar adalah dia menjadikan bintang sebagai sebab akan turunnya hujan, dan dia masih meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah. Mengapa syirik asghar? Karena berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Kemudian yang ketiga adalah hukumnya boleh. Yang boleh ini yaitu jika dia hanya menjadikan sebagai alamat akan bertanda turunnya hujan dan tidak menjadikannya sebagai sebab. Insyaallah ini sudah kita jelaskan pada semester yang pertama. Kemudian perkataan yang terakhir, qala ba'du salaf huwa ka qaulihim, berkata sebagian ulama salaf, yaitu seperti perkataan seseorang, kanat rihu thayyibatun thayyibatan wal malahu hadikon. Hal ini disebabkan karena anginnya yang bagus dan nahkodanya yang cerdik, yang pintar, yang lihai. Ya. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang dia naik sebuah perahu, sebuah kapal, ya, kemudian selamat sampai tujuan. Kemudian dia mengatakan, ya, saya atau kami, ya, sampai ke tujuan dengan selamat ini dengan sebab karena anginnya yang baik dan nahkodanya yang cerdik. Dia tidak mengatakan hadza bifadlillahi. Tidak mengatakan hadza bifadlillahi. Yang seharusnya sebagaimana yang tadi kita jelaskan, ya, tatkala kita mendapatkan nikmat, maka seharusnya yang lebih kita utamakan adalah menyebut keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia katakan bahwasanya annallahu wallazi najjana. Ya, bahwasanya dialah Allah yang telah menyelamatkan kami. Ya, dialah yang telah mengatur angin yang baik ini, ya, biar berhembus dengan hembusan yang baik. Dan dialah Allah yang memberikan kemampuan kepada nahkoda untuk menjalani kapal tersebut. Maka orang yang mengatakan kana tristaiba wal malahu hadikon, di dalamnya ada unsur penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini dikatakan oleh Syekh wan nahwi di dalam matan tersebut, wan nahwi dzalika mimma yajri ala alsinati katsirin. Dan yang semisalnya, ya, perkataan-perkataan yang semisalnya yang sering diucapkan oleh kebanyakan lisan dari ucapan-ucapan yang di dalamnya ada unsur penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang disebabkan imma karena jeleknya dia di dalam mengungkapkan suatu takbir, suatu ungkapan tatkala dia mendapatkan nikmat, ya, ataupun memang karena kebodohan dia, keyakinan dia, jeleknya i'tikad dia, ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung dia menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering atau banyak sekali tanpa kita sadari juga terucap oleh lisan-lisan kita. Dan yang paling bagusnya adalah tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara siapapun, maka hendaklah yang pertama kali kita mengatakan hadza min fadlillah. Ini adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan bab yang ke-41. Kita langsung masuk pada bab yang ke-42. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Maksud dari bab ini maksudnya adalah ma ja'a fi tafsir hadhil ayah min aqwali sahabah, adalah apa-apa yang telah datang penjelasannya terkait dengan tafsir ayat yang mulia ini, ya, dari perkataan-perkataan para sahabat yang di dalamnya ada unsur menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah pada bab ini pun hanya ada dua poin yang kita akan jelaskan, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid, kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil dan di antara tafsiran ayat tersebut oleh dari para ulama salaf. Di sini dicontohkan di antara bentuk menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala dari perkataan, seperti seorang mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Ya. Di antara contoh yang pertama dicontohkan di sini oleh Ibnu Abbas adalah perkataan seseorang demi Allah dan demi hidupmu ya fulan dan juga demi hidupku. Kemudian contoh yang kedua adalah perkataan laula kulaibatu hadza la'atana al-lusus. Seandainya tidak ada anjing kecil ini, niscaya maling sudah mendatangi kita. Laulal battu fid dari la'atal lusus. Kalau bukan karena bebek ini, ya di dalam rumah ini, tentu maling sudah mendatangi kita. Kalau semalam mungkin tidak ada yang ronda, mungkin rumahnya si fulan sudah kemalingan. Ataupun perkataan-perkataan yang semisalnya. Wa qalu rajul li sahibihi, dan juga perkataan seseorang kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya adalah karena kehendak Allah wa syi'ta, dan juga kehendak kamu. Dan juga perkataan seseorang laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan juga karena fulan. Ya, yang insyaallah perkataan-perkataan ini insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai sini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.